Bila kita masih bersama, mengapa hatiku merasa sendiri? Mencoba untuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lagi. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Sesuatu yang tak pasti. Lemahku di gantung asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Tapi apa arti berlari kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling. Jadi percuma. Buat apa mencoba? Tak cinta aku lagi. Semua jadi percuma. Buat apa berjanji bila hatimu tak di sini lagi? Semua jadi. Mas, saya udah tutup paternya, mas, soalnya tidak ada.